Bebe na komilela na sali nyoso mwasi akosalaka oji papa nikiranga na sali ninge ilobela ya bato yokolanda bakosala nyoso potoka bwana na sima baprofite o nyoso zelo ata basali bakolonga te Andalo Kai bebe na komilela na sali nyoso mwasi ya kosaka o di papa nikinanga na sali ninge ilobela ya bato yokolanda Bako sala nyoso potoka bwana na si baba profite Oh nyoso zero ata basali bakolonga te Oilonga nanga miki ata loya kato ya bala Cosa nostra motema oli kulango na soto iki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese ayo nelie chéri ako miki e atalo miki e amie miki nanga yoko miki nanga atala miki nanga zoka kai kona lelio ika kana langa chéri nanga yoka kana lela chéri nanga Nazo kina motema o likulango na soto Miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese Ayolelie Sheri nanga o Miki e atalo Miki e amie Miki nanga e atalo Sheri nanga wanze Namutu nalo kinoto Oti kinga na aguna Marubana dina kina mbubi Aka ine keisese o Ola tingina esulu kutu Bato bandi mie Nazo kina motema o Likulango na soto Miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese Ayo nelie Jeri nanga o Miki e atalo Miki e amie Kasi kini ni apongi Pongi na lalate o Nisusa na yo sheri Bongo mei na lala Loboko ya sheri ebeta kalalita malokola Nazo kina motema o likulango na soto Miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese Ayo lelie Miki e atalo Miki e amie Nakasi yango ya nini Kaina beba zoto Nazali na nuna niseto Babe nakaka bebe mwando Wazara kape mama ya zando Miki nanga yuba Soki oligili bana sheri Nazo kina motema o likulango na soto Miki emo bali nanga suki pembe o mama nyekese Ayo lelie Miki e atalo Miki e la 37 Epa ya mama singa ozalite Oh miki nanga naleli yo Ikina ga soka e, kozo ikina ga, ikina ga soka e.